Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Ya, berkaitan dengan asma Allah Ta'ala, Jabarut wal Malakut. Ini semuanya berkaitan dengan kekuasaan dan keagungan Allah Ta'ala. InsyaAllah kita nanti juga akan pelajari satu persatu pada pembahasan asma Allah Al-Husna. Ada Al-Malik, ada Al-Jabbar, yang berkaitan dengan kekuasaan Allah yang mutlak. Allah penguasa sekaligus pemilik, pengendali total, tidak ada yang bisa menghalangi. Jabbarut, demikian pula Allah adalah pemilik keperkasaan yang total, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Al-Jabbar, zat yang memaksa, tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Ta'ala. Akan tetapi semuanya berkaitan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kemarin kita telah pelajari diantaranya bahwa setiap nama-nama Allah itu sudah menunjukkan kesempurnaan dari makna nama tersebut. Dan bergabungnya nama Allah dengan nama Allah yang lainnya akan menjadikan kesempurnaan di atas kesempurnaan. Al-Jabbar, seperti namanya Al-Jabbar disandingkan dengan nama Allah yang lainnya, maka menjadi kesempurnaan di atas kesempurnaan. Seperti Al-Azizul Hakim, kemarin Allah pemilik izzah, keperkasaan yang total, yang sempurna. Tetapi keperkasaan Allah Ta'ala betul-betul keperkasaan yang tidak ada kezaliman sedikit pun. Allah adalah Al-Hakim, Dzul Hikmah Al-Balighah, memiliki hikmah yang paling sempurna dalam setiap amal dan perbuatan Allah Ta'ala. Adapun doa sujud dan rukuk bisa pakai macam-macam. Di antara yang paling gampang, Subhana Rabbiyal Azim. Ini kalau rukuk dan sujud bisa Subhana Rabbiyal A'la. Ini yang paling singkat, paling gampang. Bisa pakai yang agak panjang. Ada beberapa ini pilihan doa berkaitan dengan rukuk dan sujud. Dan ini juga mengingatkan kepada kita sekalian, dalam masalah fiqhiyah ada istilahnya ikhtilaf tanawu dan ada ikhtilaf tubot. Atau dalam masalah perbedaan ada ikhtilaf tanawu. Ikhtilaf tanawu itu perbedaan yang beraneka atau perbedaan variatif yang kita diberikan keleluasaan untuk memilih. Seperti memangnya doa iftitah bisa pakai Allahumma ba'id baini, bisa pakai yang doa yang satunya lagi. Ini semuanya adalah pilihan, sehingga tidak boleh seorang kemudian memaksakan, kalau kamu organisasinya ini pakai dua ini, kalau kamu organisasinya ini pakai dua ini, sehingga kayaknya dikapling-kapling doa atau ayat atau hadis Nabi. Enggak seperti itu, tapi bisa memilih mana yang disukai dari doa-doa yang pernah semuanya dipakai Nabi. Dan seandainya pengin, istilahnya pengin menyempurnakan pelaksanaan sunnah, satu saat bisa pakai ini Allahumma ba'id, satu saat bisa pakai doa yang satunya lagi, atau ada berapa jenis pakai satu-satu, itu tidak ada masalah selama hal-hal itu warid atau teriwayatkan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi ikhtilaf yang tudot. Ikhtilaf tudot, ikhtilaf yang tidak bisa dikompromikan. Karena antara tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, hak dengan batil, ini tauhid yang tidak boleh dikompromikan. Tauhid apa? Ikhtilaf yang pertama, ikhtilaf yang tanawu, wajib kita toleransi. Wajib kita berlapang dada, tidak boleh kita yaitu memaksakan orang untuk seragam seperti yang kita inginkan. Kemudian Ikhtilaf yang kedua, yang tudot, mesti harus mengambil sikap antara syirik dan tauhid, ya harus mengambil sikap menjadi ahli tauhid. Antara sunnah dan bid'ah, harus mengambil sikap, yaitu memegang yang sunnah. Antara hak dan batil, harus mengambil yang hak dan meninggalkan yang batil. Jangan kemudian kita dalam masalah ini kemudian terkena ucapan orang, kita toleransi dong. Bukan demikian. Tapi kalau sudah begitu, lakum dinukum waliyadin, lakum a'malakum walana a'maluna. Bagi kamu a'malukum amal kalian, dan bagi kami adalah amal kami. Sehingga masing-masing akan siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti untuk secara khusus Pak Aris bisa belajari dalam pembahasan tentang mana-mana bacaan dalam sholat. Untuk hari ini kita fokus ke sini dulu insyaallah. Gitu sekalian, kita lanjut. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian, kita masuk pada pembahasan itu kaidah yang ke-11 atau bab yang ke-11 berkaitan dengan pembahasan Asma Allah Al-Husna, yang pembahasannya Asma Allah Ta'ala A'lamun wa Usafun, yang nyimak buku aslinya Saketipika halaman 54, yang terjemahan enggak tahu halaman berapa nih Pak. Oke, senang 75. Nggih. Bapak sekalian, diingatkan oleh para ulama kita bahwa di antara kesibukan yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba adalah disibukkan untuk memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Karena sebagaimana telah kita sampaikan dulu bahwa pembahasan yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah merupakan bagian dari keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Bahkan inti sari keimanan kita kepada Allah itu pada pembahasan ini. Ini mengetahui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti pada buahnya, puncak daripada buahnya, bagaimana seorang hamba benar-benar dia bisa merasakan kehinaan dirinya, kerendahan dirinya, bahwa dirinya itu betul-betul mutlak bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betul-betul dia merasa fakir, ini merasa totalitas membutuhkan Allah Ta'ala. Kemudian tumbuh dalam dirinya rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala dengan pengagungan yang semakin sempurna ketika dia memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini buah yang puncaknya ketika seorang hamba dia memahami siapa itu Allah melalui nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita lihat perkataan beliau di dalam bab ini, bapak sekalian. Inna minal qawaid al-mufidah fi babi fiqhil asma'il husna anna asma'ahul husna subhanahu wa ta'ala a'lamun wa awsafun. Di antara kaidah yang sangat bermanfaat dalam bab pembahasan fikih Asmaul Husna adalah mengetahui bahwa nama-nama Allah Al-Husna itu a'lamun wa awsafun. Bahwa nama-nama Allah itu a'lamun adalah nama, wa awsafun dan sekaligus sifat. Jadi asma Allah Al-Husna adalah nama-nama dan sekaligus sifat. Nama Allah yang kalau sementara kita mengetahui 99 nama, maka semua nama ini kalau ditinjau dari penunjukan kepada yang dinamai musamma, maka semua nama ini adalah menunjukkan kepada satu hal, yaitu Allah. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, dan seterusnya, maka semua nama ini menunjukkan pada satu zat, yaitu Allah Ta'ala. Allah yaitu Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Malik, Allah Al-Qudus, Allah As-Salam, atau Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Mutakabbir. Ini semuanya dalam menunjukkan satu zat, yaitu Allah Ta'ala. Allah memiliki sekian banyak nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dilihat dari sisi sifat, maka setiap nama ini memiliki makna tersendiri yang mengandung di dalamnya sifat-sifat bagi Allah Ta'ala. As-Sami berbeda dengan Al-Basir, berbeda dengan Al-Malik, berbeda dengan Al-Qudus, berbeda dengan As-Salam, beda dengan Al-Muhaimin. Masing-masing memiliki, ya ini, makna tersendiri yang menunjukkan bagian-bagian daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga diantaranya dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, wasubutu makna al-kamal qad dalla 'alaihi al-Qur'an bi ibaratin mutanawwi'atin dalatun 'ala ma'anin mutadamminatun li hadzal makna. Penetapan makna kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dengan berbagai macam ungkapan yang macam-macam dari kandungan-kandungan yang ada di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semakin Allah menyebutkan secara rinci berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam namanya, maka semakin menunjukkan kesempurnaan total, semakin menunjukkan kesempurnaan Allah yang semakin sempurna. Seorang ketika dia disebutkan lima sifat, memangnya dia masya Allah penyabar, dermawan, tidak gampang memberikan hukuman, dia sangat teliti, dia sangat pemaaf. Itu semakin disebutkan semakin banyak sifat-sifatnya, semakin menunjukkan kesempurnaan Allah yang semakin sempurna. Semakin menunjukkan kesempurnaan yang ini semakin banyak kesempurnaannya. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang sifat-sifat yang memberikan makna penyucian Allah, Allah bersihkan secara global. Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni membersihkan dirinya dari segala kekurangan dan aib secara global, sehingga menunjukkan bahwasanya Allah tidak terhinggapi sedikit pun dari cacat dan aib. Memangnya Subhanallah, Masuci Allah, ini global. Allah totalitas mensucikan semua kekurangan-kekurangan dari dirinya. Tapi kalau Allah menyebutkan tentang sifat kesempurnaannya, Allah sebutkan dengan rinci satu persatu, yang ini semuanya semakin menunjukkan tentang ya ini kesempurnaan Allah yang perlu kita ini fahami. Kita lihat sekarang sekalian bahwa contoh-contoh di dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bahwa nama-nama Allah adalah a'lamun wa awsafun, nama-nama Allah adalah nama dan sekaligus sifat, dan kemudian telah kita terangkan secara global bahwa tidak dikatakan husna kalau hanya sekedar nama dan tidak menunjukkan sifat. Akan dikatakan husna kalau nama itu sekaligus itu menunjukkan sifatnya. Lah Allah terangkan dalam Al-Quran tentang yakni pembuktian bahwa setiap nama sekaligus merupakan sifat yang terkandung pada nama tersebut bagi Allah Ta'ala. Poin pertama catatan beliau, annallaha wasafa asma'ahu bi annaha kulluha husna. Allah Subhanahu wa taala mensifati nama-namanya bahwa semua nama-nama Allah itu adalah husna. Apa maksudnya balighatun fil husni? Yaitu sempurna dalam kebaikannya, di puncak kesempurnaannya. Tamamuhu wa kamaluhu, ini di puncak kesempurnaannya. Listimaliha ala awsafil kamal wa nu'util jalal. Karena dalam setiap nama Allah mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lau kanat a'laman jamidatan ghaira dalatin ala ma'anin lam takun husna. Yang kalau nama itu sekedar nama saja, nama semata-mata nama, tidak menunjukkan kepada makna-makna sifat, maka ini namanya tidak husna. Ini catatan pertama. Sehingga Allah dikatakan memiliki asma yang husna karena setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sekaligus mengandung sifat. Sehingga semua setiap nama di situ adalah ada kandungan sifat-sifat Allah taala. Catatan kedua, ikhbarullahi an nafsihi bitafarrudi bil mathalil a'la. Penghabaran Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyendiri dalam mathalul a'la, ketinggian kesempurnaan sifat-sifat yang dimiliki. Allah menjelaskan tidak ada pemilik kesempurnaan sifat kecuali hanya Allah taala. Ini dalam rangka menjelaskan kepada kita sekalian bahwa tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk yang ada yang memiliki kesempurnaan sifat sebagaimana sifat yang dimiliki oleh Allah taala. Sehingga Allah katakan dengan ungkapan walillahil mathalul a'la walahul mathalul a'la walillahi, dan hanya milik Allah, walahu dan hanya bagi Allah. Terus kalian, di antara faedah dalam bahasa Arab, didahulukannya jar majrur itu di antaranya memiliki makna li takhsis, yaitu pengkhususan, bahwa al-mathalul a'la, segala perumpamaan yang tinggi atau segala bentuk kesempurnaan lillah, hanya milik Allah. Tidak ada selain Allah yang memiliki al-mathalul a'la. Demikian pula kalimat walahu al-mathalul a'la, ini juga jar majrur, lahu bagi Allah. Al-mathalul a'la itu kesempurnaan, ketinggian sifat-sifat bagi Allah taala. Ini seperti kalimat dalam ungkapan Al-Fatihah kita, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kalau susunan biasa, kalau dalam bahasa kita subjek kemudian predikat objek, atau pelaku kata kerja kemudian objek yang dilakukan, ini didahulukannya dulu adalah yaitu jar majrur atau didahulukan maf'ul bih. Kalau dalam ini iyyaka na'bud, didahulukannya maf'ul bih, harusnya na'buduka, biasa secara umum atau secara biasa begitu, kami menyembahmu ya Allah. Tapi didahulukannya itu iyyaka na'bud, itu menunjukkan tuntutan bahwa ibadah kita ini totalitas harus hanya ditujukan kepada Allah taala. Iyyaka na'bud, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah. Kalau na'buduka, kami menyembahmu ya Allah, ini biasa. Artinya boleh jadi dia memang menyembah Allah, tapi tidak menutup kemungkinan juga dia menyembah selain Allah taala. Tapi kalau iyyaka na'bud, maka totalitas amal ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah Ta'ala. Tidak satu pun cabang ibadah yang dia berikan kepada Allah Ta'ala. Maka kalimat ini adalah tuntutan hamba untuk benar-benar mentauhidkan amal ibadah dia. Dan kalimat ini, walahul mathalul a'la, maka kata al-imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan itu al-kamalul mutlaq min kulli wajhin wa huwa mansubun ilaih, yaitu kesempurnaan Allah yang mutlak, artinya kesempurnaan dari segala sisi, tidak ada celah sedikit pun dalam kesempurnaan Allah, tidak ada celah aib sedikit pun dalam kesempurnaan Allah Ta'ala. Ada orang, masya Allah, dari ujung rambut sampai ujung jempol, luar biasa. Tapi ternyata begitu mulai lihat, kero. Tau kero? Juling mamanya. Loh, meripati kok orang seimbang, gak gini-gini semuanya. Kok gini? Jadi gak sempurna. Artinya udah dari jempol, dari ujung rambut sama ujung jempol itu udah kelihatan semuanya itu. Ibaratnya nilainya sudah hampir 100. Tahu-tahu matanya kurang normal, sehingga kesempurnaannya menjadi kurang. Ada lagi yang masya Allah cuantik, tapi bodohnya ngepol. Jika ada kurangnya, manusia semua ada kurangnya. Maka bapak sekalian, kalau kita lihat manusia, enggak ada orang yang merasa dia itu betul-betul merasa merasa terpenuhi semuanya. Ada orang suge mblegedu, masya Allah, sugenya luar biasa, orang ngiler-ngiler. Tapi yang suge ini, saya suge tapi elek, maunya ndak ipel-ipel. Suge tapi fisiknya ndak ipel-ipel, akhirnya merasa kurang sempurna. Ada lagi yang masya Allah tuampan, ganteng, luar biasa, tapi melarat, gak suge. Akhirnya setiap orang ada keluhan-keluhannya, ada keluhan-keluhan yang berkaitan dengan kekurangan-kekurangan. Masya Allah, dia orangnya, ya ini hafalannya kuat sekali, sangat kuat sekali, tapi ternyata pemahamannya gak seperti hafalannya. Artinya ada orang hafal, bagus hafalannya, tapi sudah masuk pemahaman, itu gak karuan, nyasak-nyasak gak karuan. Setiap orang banyak dia memiliki kekurangan-kekurangan. Allah tidak akan menciptakan makhluk sempurna, total, tidak ada. Maka sepandai-pandai apapun manusia itu, mesti ada kekurangannya, ada kesalahannya. Oleh karena itulah Allah tidak membuat manusia selain yakni kitabullah, kecuali mesti ada kesalahannya. Hanya kalau Nabi itu maksum. Kalau Nabi itu maksum, artinya maksum, setiap kesalahannya langsung mendapatkan teguran Allah Ta'ala, sehingga tidak ada kesalahan dalam agama yang dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Ini termasuk bagian jaminan Allah terhadap agama Allah Ta'ala, sehingga tidak perlu ada keraguan yang berkaitan dengan agama Allah Ta'ala. Tapi kalau selain Rasulullah SAW, tidak ada yang maksum, tidak ada yang totalitas berada di atas kebenaran. Oleh karena itulah bapak sekalian, tidak boleh kita fanatik kepada salah seorang atau sekelompok orang berkaitan dengan perkara agama ini. Agama telah dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, telah kita jelaskan bahwa mutlak kebenaran itu ada pada manhaj salaf, artinya Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ini adalah standar kebenaran agama. Adapun kitanya yang mengaku ingin bermanhaj seperti itu tidak jaminan kita semuanya sudah mempraktekkan manhaj yang benar ini. Dan ini juga mengingatkan kita sekalian, jangan terkecoh dengan istilah, kamu jangan sok merasa benar sendiri. Kalimat ini bisa benar, bisa salah. Maksudnya bisa benar, bisa salah. Kalau yang dia katakan, jangan kamu anggap bahwa manhaj salaf itu adalah satu-satunya manhaj yang benar. Kalau tujuannya ke sini, ini ucapannya batil. Ini ucapannya batil. Sama dengan kalimat begini, kamu muslim, jangan sok merasa Islam itu paling benar sendiri. Gimana? Kalau sekalian ibu diomongin begitu, bapak ibu muslim, lalu ada orang non muslim mengatakan, jangan merasa Islam itu agama yang paling benar sendiri. Kira-kira keyakinan kita goyah enggak? Kita harus berkeyakinan Islam adalah agama satu-satunya yang akan diterima Allah, dan Allah tidak akan menerima kecuali Islam, dan kita tidak boleh kecuali beragama dengan agama Islam. Begitu enggak? Harusnya begitu. Sehingga tidak boleh kita dibuat ragu dengan perkataan orang, jangan kamu merasa ya ini benar sendiri dalam beragama. Jangan kamu merasa Islam itu agama yang benar sendiri. Ini kalimat sekarang sering disuntikkan. Jangan orang Islam merasa agamanya paling benar. Lah terus, kalau antum tidak punya keyakinan agama anda paling benar, terus gimana? Merasa salah juga. Jangan-jangan agama Islam saya agama yang salah juga. Ini akan membuyarkan keyakinan kita. Ini akan bisa menghancurkan keyakinan kita. Kalau soal yang ini, kita harus yakin bahwa Islam itu adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah, dan Allah hanya menerima Islam. Allah tidak mau terima kebatilan selain Islam apapun. Allah tidak akan terima apapun kecuali orang mereka beragama dengan agama Islam. Manhaj dalam Islam ini pula digariskan Allah dan Rasulnya, bahwa kebenaran di dalam memahami agama Allah itu pada Quran, Sunnah, dengan pemahaman dan pengamalan standarnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ini sudah Allah patenkan sebagai bentuk siratal mustaqim. Kemudian, barang siapa yang menyelisih manhaj salaf yang seperti ini, maka dia pasti sesat. Itu udah pasti. Itu standar mutlak. Kemudian, kalau sudah berkaitan dengan orangnya, maka orangnya tidak bisa menjadi standar. Boleh jadi orang yang mengaku bermanhaj salaf itu, boleh jadi bisa melakukan kesalahan, tinggal dibuka standar kamusnya manhaj salaf itu seperti apa, amalan dia seperti apa. Tapi kalau menyelisih manhaj salaf, jelas-jelas sesat. Tapi kalau orangnya itu yang mengaku manhaj salaf, belum tentu dia itu di atas kebenaran. Bisa bedakan gak pak? Sama dengan orang muslim, kalau Islamnya itu pasti benar, tidak boleh kita berkeyakinan Islam itu salah, itu gak boleh. Tapi kalau orang yang mengaku muslim, ini oknum, ini orangnya, bisa benar, bisa salah, tinggal dilihat bagaimana dia, bagaimana ajaran Islam. Ini berkaitan dengan orangnya, tapi berkaitan dengan Islamnya tidak boleh kita ini menuduh Islam itu adalah ini ada salahnya, ada benarnya, enggak boleh. Sebagaimana manhaj salaf itu adalah manhaj yang sudah Allah patenkan, beragama kalau pengen lurus harus begini. Nabi ajarkan begitu. Adapun orang yang mengaku manhaj salaf itu tinggal dicocokkan benar enggak dengan manhaj salaf. Tapi kalau orang sudah dari awal menolak manhaj salaf, ini pasti sesat. Ini pasti dia keliru dalam beragama. Karena Allah menjadikan standar beragama itu adalah seperti itu. Ini sekedar mengingatkan, ini kalimat yang sekarang sering ditrenkan juga, yaitu jangan merasa benar sendiri. Memang kita tidak boleh merasa benar sendiri, tapi bermanhaj salaf itu wajib, dan itu manhaj yang harus kita ikuti. Enggak boleh yang lainnya. Adapun kitanya bisa jadi salah, bisa jadi benar, karena tidak setiap orang yang sudah mengaku bermanhaj salaf sudah menampilkan 100% daripada ajaran yang ada di dalam manhaj salaf. Karena manhaj salaf hakikatnya Islam itu sendiri, itu Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf ulama. Dan orang yang menolak manhaj ini, maka dia pasti akan masuk ke lorong-lorong kesesatan. Adapun sejauh mana sesatnya tergantung sejauh mana jauhnya dia dari manhaj salaf tersebut. Ini kalimat yang perlu kita sedikit ingatkan, karena sering dipojokkan orang, kamu jangan aku benar sendiri. Akhirnya suruh mengakui semua berbagai macam pemikiran yang batil. Liberal supaya diakui, sufi supaya diakui, segala macamnya yang berbagai macam aneka, yaitu tampilan-tampilan Islam menurut selera masing-masing, supaya dianggap itu alternatif yang bisa jadi dibenarkan. Kita harus memiliki standar yang benar dalam beragama. Kemudian catatan yang ketiga berkaitan dengan Asmaullah Al-Husna. Catatan pertama, bahwa setiap nama Allah mengandung sifat yang sempurna. Nama yang tidak mengandung sifat maka bukan husna. Catatan kedua, bahwa Allah menegaskan, menghabarkan totalitas kesempurnaan ada pada Allah. Hanya Allah sendiri yang memiliki kesempurnaan yang total, yang mutlak. Adapun selain Allah, maka mereka itu semuanya Allah buat ada cacatnya, ada kekurangannya. Yang ketiga, ma warada fil Quran min isbatil hamdi lahu subhanahu wa tafsilu mahamidihi. Telah datang di dalam Al-Qur'anul Karim penetapan tentang keterpujian Allah, dan juga dalam Al-Qur'an telah datang itu tafsir tentang hal-hal yang menjadikan Allah itu terpuji. Rincian-rincian keterpujian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menerangkan secara global Allah terpuji. Kemudian Allah juga menerangkan rinciannya dari sisi mana keterpujian Allah Subhanahu wa taala. Famin asmaihi subhanahu, di antara nama Allah adalah Al-Wahhab. Di antara nama Allah, di antaranya adalah Al-Wahhab, yang artinya adalah Zat yang Maha Pemberi. Wa min tafasili mahamidihi fil Quran qaulu ta'ala, dan di antara tafsil atau rincian di antara bentuk keterpujian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dari pemberian Allah seperti ayat berikut ini. Alhamdulillahilladzi wahaba li alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan nama Allah Al-Wahhab, rincian keterpujian Allah di mana? Alladzi wahaba li alal kibari Ismail wa Ishaq. Allah yang telah memberikan kepadaku di usia tuaku Ismail dan Ishak. Sudah usia tua, yang sudah harapan untuk punya anak itu sudah seperti sudah enggak ada lagi harapannya. Kemudian tahu-tahu Allah memberikan kepada beliau itu Ismail dan Ishak di masa tua beliau. Allah mampu memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki di luar kewajaran. Sebagaimana ketika Zakaria yang sudah tua renta, yang sudah umur kibar, yang sudah umur tua renta, istrinya pun juga ibaratnya kalau sekarang kita sudah menopause, sudah tidak mungkin lagi bisa melahirkan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Zakaria seorang anak. Maka ketika Zakaria bilang, ini bagaimana aku akan punya anak? Aku sudah tua renta, istriku pun sudah manula, sudah usia tua. Kata malaikat, bagi Allah seperti itu adalah yasirun, gampang. Wadzalika 'alallahi yasir. Dan bagi Allah seperti itu adalah sangat gampang. Di antara keterpujian Allah, Allah memberikan kepada di antara hambanya yaitu pemberian yang secara keumuman manusia dia sudah tidak memungkinkan lagi untuk dia memiliki keturunan. Oleh karena itulah sekalian, jangan pernah kita berputus asa dari pemberian Allah dalam bentuk apapun, yang sifatnya materi duniawi atau yang sifatnya agama. Ibu-ibu yang putranya umpamanya begajil atau begajul, membuat sesek dada, sudah sepertinya itu sudah betul-betul enggak ada celah untuk baik, tapi bagi Allah tidak ada sulitnya memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka ibu jangan pernah lupa untuk mendoakan, baik pada waktu salat atau setelah salat, atau sepertiga malam yang terakhir, atau dari Jumat di Ba'dal Asar, berdoa untuk supaya Allah memberikan apa yang dikehendaki dari apa yang kita butuhkan. Allah adalah Al-Wahhab, dan Allah akan memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki dari para hambanya. Keterpujian Allah dirinci dalam masalah pemberian. Wa min asma'ihi Al-Khaliq, di antara nama Allah adalah Al-Khaliq, yang mencipta. Dan di antara rincian wa min tafasiri mahamidihi fil Quran, dan di antara rincian tentang keterpujian Allah berkaitan dengan yaitu penciptaan, Allah sebutkan alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menjadikan langit dan bumi, wa ja'ala dzulumati wan nur, dan telah menjadikan gelap dan terang. Penciptaan langit dan bumi bagian di antara kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terpuji dari segala sisi, maka tidak ada cacatnya penciptaan Allah berkaitan dengan langit dan bumi, yang tidak ada seorang pun yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah taala. Sehingga Allah terpuji dalam penciptaannya, di antaranya tidak ada cacat apapun dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah betul-betul terpuji, tidak ada celah yang bisa dipakai untuk mencela Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula berkaitan dengan keberadaan az-zulumat, gelap dan cahaya, di balik itu, di balik penciptaan gelap dan terang, ada hikmah yang balighah, ada hikmah yang sangat sempurna. Dan bisa dibayangkan, seandainya dunia ini malam terus hingga gelap terus, bisa kita bayangkan. Kalau juga siang terus, bisa kita juga bayangkan. Di balik penciptaan Allah terhadap semua makhluknya ini, ada sifat keterpujian Allah yang sempurna. Allah di antara namanya adalah Al-Qudus As-Salam. Al-Qudus, Allah Maha Suci dari segala aib. As-Salam, Allah selamat dari segala kekurangan. Dan Allah memiliki istilah, kita memiliki istilah As-Salam, Allah As-Salam. Kemudian agama Allah Islam. Kemudian pemeluknya Muslim. Nanti tempat yang akan kita tempati Allah namai dengan Darussalam. Allah As-Salam, Allah Zat yang selamat dari segala kekurangan-kekurangan dan aib. Ini Allah As-Salam. Dan makna Allah As-Salam juga Allah yang menjadi sumber keselamatan. Sehingga betul-betul kalau mau minta selamat, itu hanya boleh kita mintanya kepada Allah Ta'ala. Jangan minta keselamatan kepada selain Allah Ta'ala. Karena pemberi keselamatan hanyalah Allah Ta'ala. Kemudian, Islam dikatakan dinul Islam adalah agama yang selamat dari segala cacat dan aib. Sehingga agama Allah telah Allah tampilkan dalam bentuk agama yang sempurna, sehingga tidak membutuhkan kita kepada agama selain Islam dalam memandu kehidupan kita. Kemudian Islam juga dikatakan Islam yaitu agama yang bila diamalkan kandungannya akan memberikan salamah keselamatan, rasa damai, rasa tenang, baik secara individu maupun keluarga maupun masyarakat. Semua bentuk keresahan itu disebabkan karena dilakukannya penyimpangan. Kegelisahan, ketidaktenangan, kerisauan, kemudian kekacauan di masyarakat itu pasti berawal dari tidak berjalannya di atas rel kebenaran Islam. Kalau suami sudah enggak jujur dengan istri, maka sudah akan ada retak-retak dalam rumah tangga, akan didapatkan sesuatu yang tidak nyaman lagi dalam rumah tangga, karena dia mulai ada penyimpangan-penyimpangan dalam bersuami istri. Demikian pula meluas ke masyarakat juga demikian. Kemudian seorang muslim pemiliknya dikatakan muslim pemeluk agama Islam, kalau dia betul-betul mewujudkan dinul Islam, betul-betul dia akan berada di puncak ketenangan dan kebahagiaan. Kemudian masyarakat pun apabila melaksanakan ditegakkannya dinul Islam akan betul-betul menjadi masyarakat yang aman, tentram, tenang, damai, sejahtera. Demikian pula ketika dia nanti di akhirat dimasukkan ke Darussalam, kampung yang semuanya isinya adalah menyenangkan, selamat dari cacat dan aib, sudah tidak ada lagi hal-hal yang tercela. Kalau di dunia itu masih ada hasad, kedengkian yang membuat kehidupan kita menjadi enggak nyaman. Setiap kita dapat nikmat, ada orang mencep. Setiap kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, ada orang gelisah, enggak senang pada kita karena hatinya ada hasad. Sehingga kita dalam kehidupannya menjadi kurang nyaman adanya orang-orang yang mereka tidak senang dengan apa yang kita terima. Besok ketika masuk di kampung jannah, sebelum masuk surga itu Allah adakan kisos di kintaroh, sehingga hatinya manusia seperti satu hati, totalitas dibersihkan oleh Allah Ta'ala. La yasma'u fiha lahwan wala ta'fiman. Di surga sudah tidak pernah kita dengar lagi yaitu lahwan, kalimat-kalimat yang lahwun, yang sia-sia, dan juga tidak kita dengar lagi atau lihat lagi perbuatan dosa, kalimat dosa atau perbuatan dosa, enggak ada lagi. Sehingga yang ada semuanya adalah menyenangkan dan indah total. Ini adalah sila assalam bagi Allah Ta'ala. Di antara keterpujian Allah berkaitan dengan nama ini, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid waladan walam yakun lahu syarikun fil mulki walam yakun lahu waliyun minadzulli wa kabbirhu takbira. Katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di antara bentuk keterpujian Allah adalah totalitas kemandirian Allah yang tidak membutuhkan apa dan siapa, karena Allah adalah yang bahkan menegakkan segala urusan apa dan siapa. Maka diantaranya keterpujian Allah, Allah tidak mengambil anak dan Allah tidak mengambil sekutu. Di antara kekurangan orang itu sehingga dia membutuhkan anak. Sehingga dia membutuhkan anak karena dia tahu dia nanti bakal mengalami satu masa yang dia butuh diurus oleh orang lain. Orang tua sangat merindukan kehadiran anak. Kenapa? Satu diantaranya dia tahu nanti perjalanan dia itu akan menuju kepada usia tua. Apalagi nanti ada kemungkinan sakit, harus ada yang ngurus. Apalagi sudah tua nanti mungkin gak bisa kerja lagi, gak punya tabungan lagi. Kalau dia punya anak, harapannya anak yang ngurus, anak yang akan membiayai, anak yang akan segala macamnya. Itu dia membutuhkan anak karena memang ada saat-saat yang dia nanti pasti membutuhkan orang lain, termasuk orang bersekutu. Karena gak bisa mandiri, karena gak bisa mandiri maka dia bersekutu. Kita ini baru ngurus rumah saja, Bapak sekalian, kalau tanpa pembantu, dengkelen. Apalagi Bapak sekalian punya rumah kayak istana, nyapu sendiri, ngelapi tembok, ngelapi pagar, ngelapi mobil, ngelapi sepeda, ngelapi sembarang kalir, cuci baju, cuci piring sendiri. Wow, itu sampai sore mungkin jadi, kalau kita belum merampung ngerjakan semuanya itu. Sehingga kita perlu bersekutu, mengambil tenaga-tenaga yang lain dari kalangan, yaitu para pekerja yang bisa kita bayar. Karena kita memang lemah, tidak bisa mandiri. Allah Subhanahu wa taala di antara keterpujiannya yang menunjukkan kesempurnaan, Allah tidak mengambil anak dan Allah tidak mengambil sekutu, karena Allah memang mandiri total, bahkan Allah yang menegakkan urusan segala makhluk. Maka ini adalah bentuk di antara keterpujian Allah dari segala, yaitu keselamatan dari segala cacat dan aib. Allah tidak hidup menggantungkan kepada yang lainnya, dan tidak ada yang bisa yaitu memberikan pertolongan bagi Allah dari kerendahan, karena memang Allah tidak tertimpa adzul. Maka Allah tutup dengan waqabbirhu takbiran, maka hendaklah kalian agungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Oleh karena itulah Allah ingatkan sekalian, di antara penyakit yang membuat manusia itu tidak mengagungkan Allah, enggak tahu diri. Merasa dia itu seakan-akan bisa mandiri total. Maka semakin hamba itu merasa hina di hadapan Allah sekalian, semakin mulia kedudukannya di hadapan Allah Ta'ala. Semakin hamba itu semakin ada penyakit sombong, merasa dia bisa segala-galanya, merasa besar, merasa hebat, merasa cukup, ini akan menjadi penyakit yang membuat dia semakin kurang ajar kepada Allah Ta'ala. Maka kita sering sampaikan ayat, Allah ingatkan, kalla innal insana la yatgha, ketahuilah manusia itu benar-benar sangat melampaui batas, kurang ajar kepada Allah Ta'ala. Tagha, kapan ini terjadi? Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya itu serba cukup. Yang nek sampun normal sugih mblegedu saged bayari semua orang, dia bisa merasa paling besar, paling hebat, paling menentukan, sehingga dia kadang-kadang kemudian dia bersikap yaitu merendahkan yang lainnya dan tidak merasa butuh, sehingga merasa hebat dan merasa besar, merasa lagi apalagi kemudian berkaitan dengan Allah, nyelangkraknya lagi, dia seakan tidak lagi merasa membutuhkan Allah Ta'ala. Akhirnya gak pernah merasa butuh doa, gak pernah merasa butuh ke masjid, gak merasa butuh baca Quran, merasa gak butuh dia berzikir kepada Allah, gak butuh merasa melaksanakan kewajiban, gak butuh merasa terikat dengan meninggalkan larangan. Pokoknya sudah menjadi cuek dengan agama. Wong saya sudah bisa memenuhi segala-galanya. Yang perlu ke masjid dongon dremimil itu yang masih kere, masih melarat, belum punya jabatan, belum punya harta. Kalau saya sudah punya segala-galanya, maka enggak perlu. Begitu Allah kasih setruk, kapok ya. Kemana dia akan lari menggantungkan dirinya? Ada yang lebih kuasa. Ada Allah tunjukkan manusia betul-betul lemah segala-galanya. Harta dia yang banyak, pengikut dia yang banyak, dan segala macamnya menjadi sudah tidak berguna lagi ketika Allah berikan pada dia ketetapan yang tidak seorang pun yang bisa menolong lagi. Baru dia merasakan membutuhkan kepada yaitu yang di luar dirinya, dalam ini adalah Allah Ta'ala. Yang keempat, catatan keempat sekalian, annal Quran isbatan li asma'illah wa isbatan li sifat. Allah SWT dalam Al-Quran, Allah menjelaskan penetapan nama dan penjelasan juga sifat. Umpamanya Allah menjelaskan nama Allah Al-Aziz, wa huwal azizul hakim. Allah menyebutkan nama Al-Aziz. Tapi juga Allah dalam Al-Quran menyebutkan sifat dari nama Allah Al-Aziz, Dzul Izzah, pemilik izzah. Itu bukan sekedar itu kelaziman dari nama Allah Al-Aziz adalah pemilik izzah, tapi ayatnya Allah jelaskan langsung. Contoh, falillahil izzatu jami'an. Segala izzah, semua izzah, totalitas izzah hanya milik Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada izzah kecuali izzah itu milik Allah Ta'ala. Maka Allah mengajarkan pada mukmin, kalau Anda ingin mencari kemuliaan, carilah izzah itu dengan menjadi hamba Allah dan taat kepada Allah, Anda akan memiliki izzah. Maka Allah mengkritik pada orang munafik. Orang-orang munafik itu mencari kemuliaan dengan cara berwala kepada orang kafir, loyal pada orang kafir. Ketika Allah katakan basyiril munafikin, sampaikan kabar gembira kepada orang munafik. Loh, kok kabar gembira? Apa itu kabar gembiranya? Bi anna lahum adzaban aliman. Bagi mereka itu azab yang pedih. Azab yang pedih kok kabar gembira? Itu namanya penghinaan. Allah menghina pada orang munafik. Silakan sampaikan kabar gembira, yang seharusnya sampaikan kabar yang menakutkan dan membuat dia meratap nanti. Siapa itu orang munafik? Alladzina yattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yaitu orang-orang yang mereka menjadikan orang-orang kafir menjadi wali-wali mereka, sehingga mereka loyalnya pada orang kafir. Kata Allah, ayabtaghunal izzata. Apakah orang munafik itu mencari izzah dengan wala pada orang kafir? Fa innal izzata lillahi jami'an. Izzah itu hanya milik Allah. Tidak akan didapatkan kemuliaan yang hakiki dengan cara maksiat kepada Allah Ta'ala. Kalau ingin mulia yang hakiki, jadilah hamba Allah yang bertauhid dan betul-betul taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, keenam, ketujuh, karena waktu habis Pak, kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjutkan masa yang akan datang, bintillah, daripada nanti kepundal-pundal juga. Kita leren saja dulu biar lega. Dan juga kalau pengajian itu pokoknya kalau sudah lewat batas waktu gelisah. Sehingga kita harus paham juga jam pengajian. Demikian, semoga manfaat buat sekalian. Kalau kalian minta maaf, mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita pun berusaha atau bisa memahami tentang pentingnya kita belajar tentang Asma'ullah Al-Husna. Demikian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.